بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إخوانا في الدين أعزكم الله kita lanjutkan kajian tafsir suratul A'raf ayat yang ke-182. Hingga ayat yang ke-186 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina kadzdzabu biayatina. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan menimpakan istidraj kepada mereka dari tempat yang tidak mereka ketahui. Wa umli lahum, dan kami biarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Inna kaidi matin, sesungguhnya balasan makarku sangatlah kuat. Qala as-Syaikh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmataala fi tafsirihi. Ay walladzina kadzdzabu biayatillahi addalati ala sihhati ma jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal huda faradduha wa lam yaqbaluha sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bi ayyadara lahumul arzak wa umli lahum ay umhiluhum hatta yadunnu annahum la yu'khaduna wa la yu'aqabuna fastaduna kufra wa tughyana wa syarra ila syarrihim wa bidzalika tazidu uqubatuhum wa yatadha'afu adabuhum fayadurruna anfusahum min haitsu la yash'urun wa lihadha qala inna kaidi matin ay qawiyyun badir. Artinya, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk, mereka menolaknya dan tidak mau menerimanya. Kami akan menimpakan istidraj kepada mereka dari tempat yang tidak mereka ketahui dengan cara Allah memberi limpahan rezeki kepada mereka. Dan kami membiarkan mereka sampai mereka mengira tidak akan dihukum, tidak akan diberi azab, sehingga mereka semakin bertambah kekufurannya dan kedolimannya, semakin bertambah kejelekan dari kejelekan yang telah mereka lakukan sebelumnya. Dan dengan itu semakin bertambah pula hukuman untuk mereka, dan semakin berlipat ganda pula adab untuk mereka. Sungguh mereka telah membahayakan diri mereka sendiri dari arah yang tidak mereka sadari. Oleh sebab inilah Allah berfirman, sesungguhnya balasan makarku sangatlah kuat, yakni kuat dan sangat balir, ya, sangat kuat, ya. Nah, di dalam ayat ini ikhwan fillah a'azzakumullah terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, berkata Abu Shalih dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa yang dituju dalam ayat ini adalah ahlu Makkah, penduduk Makkah. Dan berkata Imam Muqatil rahimahullah, nuzilat fil mustahzi'in min Quraisy. Ayat ini tepatnya diturunkan tentang orang-orang Quraisy yang mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi dari faedah pertama ini kita mengetahui bahwa ayat ini ditujukan kepada penduduk Mekah dari kalangan suku Quraisy yang melakukan istihza, mengolok-olok dan melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hukuman bagi mereka yang melakukan istihza terhadap diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hukuman yang pertama, mereka ditimpa istidraj. Al-istidraj dijelaskan oleh Al-Khalil Ibnu Ahmad rahimahullah, sanatwi a'marahum fi tirarin minhum. Kami bikin mereka tertipu sepanjang umur, sepanjang hidup. Jadi istidraj maknanya ialah mereka tertipu sepanjang hidupnya. Kiranya apa yang mereka lakukan itu benar, tapi sebetulnya sangat apa ini, sesat dan sangat salah sepanjang umur mereka. Berkata Ibnu Qutaibah bahwa yang dimaksud dengan al-istidraj ialah ayyudhiquhum min ba'sihi qalila qalila min haitsu la ya'lamun. Allah menimpakan hukumannya sedikit demi sedikit dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Nah, bahkan Al-Dhahhak rahimahullah menjelaskan contoh istidraj yang sangat menipu. Kullama jaddadu lana ma'siyah jaddadna lahum ni'mah. Bentuk tipuan yang merupakan hukuman itu ialah setiap kali mereka melakukan kemaksiatan yang baru terhadap kami, maka kami memberikan nikmat yang baru kepada mereka. Itulah sebabnya Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahutaala dalam tafsirnya menyatakan istidraj itu adalah orang yang jatuh dalam perbuatan dosa namun dibikin tidak merasa dengan limpahan rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Kalau menurut kebiasaan kan maksiat itu kan bisa apa ini? Mengurangi rezeki, ya kan? Pada asalnya maksiat itu bisa mengurangi rezeki. Kalau memutus rezeki tidak, ya. Nah, kalau rezeki Allah diputus sama sekali, terus mereka mau tinggal di bumi yang mana? Tidak ada yang bisa ngasih rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum asalnya perbuatan dosa dan maksiat itu mengurangi rezeki. Tapi kalau ada orang yang semakin jauh dari agama Allah, semakin banyak dosanya, tapi semakin makmur kehidupannya, itulah yang dimaksud dengan istidraj. Tipuan yang menghancurkan tanpa mereka sadari. Ya, jadi kalau kalian melihat ada tetangga atau ada orang yang pernah kalian kenal, ya, semakin jauh dari agama, semakin bergelimang dalam dosa, ya, yang dulu asalnya minum aqua, sekarang minum bir dan arak. Yang dulu rajin sholat 5 waktu, sekarang tidak pernah sholat sama sekali. La sholat, wala puasa, wala zakah, wala. Gitu. Yang dulu rajin belajar agama, sekarang sudah tidak sama sekali. Nah, kok ternyata tambah kaya orangnya, ya? Lebih kaya daripada dulu ketika belajar agama. Ketika dulu rajin ibadah. Maka jangan-jangan itu adalah istidraj. Tipuan sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin bertambah maksiatnya, semakin ditambah banyak nikmatnya. Sehingga mereka semakin lalai, semakin tidak sadar. Semakin besar pula hukuman dan adabnya. Nah, barakallahu. Jadi kalau kita saksikan di dunia nyata, hal semacam ini ternyata banyak kita jumpai. Ambillah contoh umat terdahulu yang kalian sudah sangat kenal dengan dia, sebagaimana kalian mengenal saudara kalian sendiri. Tapi bukan berarti dia saudara kalian, ya. Nah, tapi sebuah perumpamaan yang menunjukkan bahwa kalian sangat kenal namanya Qarun. Ya. Si Qarun itu ketika rajin belajar menuntut ilmu agama kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, itu penghasilannya pas-pasan. Kehidupannya tidak lebih dari makanan pokok saja. setelah meninggalkan majlis ilmu yang dibimbing oleh Nabi Musa alaihissalam, dan Fir'aun mulai menekuni usaha dunianya dengan usaha yang lebih giat lagi. Mulai menjauhi agama, mulai bakhil, mulai congkak dan sombong. Sudah tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat Nabi Musa. Ternyata semakin kaya si Korun itu. Sampai orang-orang pun sangat menginginkan untuk menjadi seperti Korun. Karena kekayaannya membuat hijau mata yang memandangnya. Wah, enak Korun ya. Nah. Oh, ternyata kalau belajar agama, ya uangnya dikit, sibuk belajar, kapan cari duit? Ya, ingin cari duit, ternyata tambah kaya, ya. Jauh dari agama, ternyata tambah kaya. Barakallahu fikum. Ini penilaian orang-orang yang jahil, tidak berilmu. Ya laitani misla ma utiya Qurun. Buah kiranya kami diberi seperti yang diberikan oleh Allah kepada Qurun. Inna uladu haddin azim. Sesungguhnya dia memiliki kekayaan yang sangat besar. Tapi apa penilaian orang yang berilmu terhadap Qurun? Barakofikum. Mereka menilai itu adalah al-istidraj. Hukuman dari Allah berupa tipuan. Semakin jauh dari Allah, semakin ditambah banyak nikmatnya. Semakin banyak dosanya, semakin ditambah banyak rezekinya. Betul. Ternyata apa yang diprediksi oleh orang-orang yang berilmu saat itu menjadi kenyataan. Si Qurun pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman yang tidak pernah diberikan kepada siapapun di zamannya. Qurun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dasar bumi beserta seluruh kekayaannya. Nah, barakallahu'alaikum. Ini hati-hati. Saya agak panjang menjelaskan masalah istidraj ini dengan memberi contoh-contoh. Agar kalian sabar. Agar kalian teguh di dalam menuntut ilmu. Dalam beribadah. Dalam bergaul dengan orang-orang soleh yang memang semangat dalam belajarnya tinggi. Semangat dalam mencapai kemuliaannya tinggi. Sabar. Kantongnya agak kempes ya. Nah. Sabar. Jajannya terbatas. Sabar. Ekonominya tidak meningkat. Dari dulu sampai sekarang. Kamu. Gitu-gitu saja ya, enggak ada perubahan yang cukup signifikan. Coba dengan kehidupan baru ya. Jangan taklim terus ya. Taklim itu ya sepekan sekali aja lah. Atau sebulan sekali aja. Atau sekali-kali lah kalau sempat ya. Hidup ini harus kerja, kerja, dan kerja. Dengan kerja, engkau akan mendapatkan hasilnya. Wahainya dia pun goyang-goyang kepala, ya, naam, mengamininya. Oh, naam, naam, naam, naam, ya. Hanya dia pun kerjanya lebih semangat. Lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk cari uang. Semakin jauh dari majelis ilmu. yang asalnya sepekan sekali, akhirnya jadi sebulan sekali, akhirnya sekali-kali, akhirnya tidak sama sekali. Barakallahu fikum, yang asalnya rajin sholat jamaah, sekarang sholatnya asal-asalan. Kenapa? Pelanggan banyak datang di waktu-waktu sholat. Ya. Nunggu sejak pagi, gak ada pelanggan. Adzan dikumandangkan, datang banyak pelanggan. Oh, nah. Akhirnya sholatnya amburadul juga. Ya. Tetapi dia sekarang sudah mulai menampakkan hasilnya. Semakin kaya, bisa ini, bisa itu. Bisa beli ini, bisa beli itu. Naam. Ketika tampil pun sudah beda. Nah, dulu waktu belajar hanya bisa beli sepeda pancal. Sekarang ketika sudah jauh dari majelis ilmu, jauh dari semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah beli sepeda motor. Bisa beli mobil, bisa beli ini dan itu. Ya. Naam. Wah, naik kelas kamu. Barakallahu fikum, kata temannya. Gimana sih caranya supaya bisa kaya kayak kamu gitu? Caranya kamu jangan terlalu rajin taklimnya. Taklimnya biasa-biasa aja, biar rajin kerja, ya. Itu teorinya. Nah, itulah istidraj. Istidraj. Bukan berarti cari pekerjaan itu haram, enggak. Tidak. Tetapi memang orang itu gak bisa mengumpulkan dua perkara dalam hatinya. Ilmu dan dunia itu gak bisa kumpul jadi satu. Harus milih salah satu. Ilmu berarti harus rela dapat sedikit dunia. Dunia berarti kamu harus rela dapat sedikit ilmu. Gak bisa ilmunya banyak, dunianya banyak, itu tidak bisa. Tidak bisa. Ya, itulah sebabnya mengapa Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ini Abu Hurairah sahabat yang mulia, ya. Nah, semoga yang punya nama yang sama juga meniti jalan beliau radhiyallahu taala an. Beliau ini sibuk menghafal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, sibuk menghadiri majelis ilmu. Sampai sahabat itu bertanya, "Kamu kok apanya banyak?" Ya. Ternyata Abu Hurairah memilih ilmu daripada dunia, sehingga bagian dunianya cuma sedikit. Tidak heran beliau sering kelaparan. Sementara yang lain, walaupun halal, karena sibuk dengan pasar-pasar mereka dan bisnis-bisnis mereka, ya dapat sedikit hadisnya. Ya, itu di kalangan sahabat. Mereka adalah manusia yang mulia. Akhirnya para sahabat pun berusaha untuk mengimbangi Abu Hurairah dengan cara giliran dengan tetangganya. Kalau sekarang kerja, nyuruh tetangganya untuk majelis ilmu, ya, duduk di majelis ilmu, nanti hasilnya disampaikan. Besok tetangganya yang kerja, dia yang hadir di majelis ilmu, tetangganya dikasih tahu hasil taklimnya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu supaya tidak ketinggalan. Tetapi tetap ketinggalan dengan Abu Hurairah radhiyallahu taala. Barakallahu fikum. Memang begitu. Harus dipilih salah satunya. Milih ilmu berarti rela dapat sedikit dunia. Milih dunia harus rela dengan sedikit ilmu. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini lebih parah lagi. Meninggalkan ilmu sehingga dapat banyak dunia, enggak dapat ilmu sama sekali. Semakin jauh dari ilmu, semakin banyak dunia yang ia dapat. Barakallahu fikum. Berarti itu pertanda dia telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa ini? Al-istidraj. Ini hukuman yang pertama. Hukuman yang kedua untuk mereka yang istihza mengolok-olok Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ialah al-ihmal fi dhalalah wa umli lahum ay umhiluhum. Yakni dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala terombang-ambing dalam kesesatan mereka sampai mereka tidak mengira, ya, sampai mereka mengira tidak akan dihukum oleh Allah sehingga semakin menjadi-jadi kekufuran dan kezalimannya. Nah, ini termasuk hukuman al-imhal, ya, al-imhal, dibiarkan terombang-ambing dalam kesesatan. Kemudian hukumannya ketiga ialah inna kaidi matin, sesungguhnya balasan makarku sangat kuat, yakni diadab oleh Allah Subhanahu wa taala bertatan tanpa disangka-sangka, dan juga diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adab yang berlipat ganda. Nah, baik, ayat berikutnya awalam yatafakkaru, tidakkah mereka berpikir ma bisahibihim min jinnah, bahwa teman mereka yakni Nabi Muhammad SAW tidak mengalami gangguan jiwa. In huwa illa nadhirum mubin, tidaklah beliau kecuali orang yang memberi peringatan dan orang yang menjelaskan kebenaran. Qala as-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahmata'ala fi tafsirihi awalam yatafakkaru ma bisahibihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jinnatin ay awalam ya'malu afkarahum wa yanduru hal fi sahibihim alladhi ya'rifunahu wa la yakhfa alayhim min halihi syai'un, hal huwa majnunun falyanduru fi akhlaqihi wa hadyihi wa dallihi wa sifatihi wa yanduru fi ma da'a ilayhi fala yajiduna fihi minas sifati illa akmalaha wala minal akhlaqi illa atammaha wala minal akli wa ra'yi illa ma faqa bihil alamina wala yad'u illa likulli khair wala yanha illa an kulli syarrin afa bihada ya ulil albab min jinnah am wal imamul azim wal nasihul mubin wal majidul karim wa raufur rahim wa lihada qala in huwa illa nadhirun mubin ayyadul khalqa ila ma yunjihim minal adhabi wa yahsulu lahum as-sawabu. Tidakkah mereka berpikir bahwa teman mereka yang bernama Nabi Muhammad SAW tidak mengalami gangguan jiwa. Artinya, tidakkah mereka menggunakan pikiran mereka untuk melihat apakah teman mereka yang mereka kenal dan tidak samar atas mereka keadaannya sedikit pun, apakah dia benar-benar gila? Coba dilihat akhlaknya, dilihat petunjuknya, dilihat sifat-sifatnya. Hendaklah mereka melihat dakwahnya, mereka tidak mendapati sifat-sifat beliau kecuali paling sempurna. Tidak mendapati akhlak-akhlak beliau kecuali paling sempurna. Tidak mendapati akal dan pendapat kecuali beliau mengungguli alam semesta. Tidaklah beliau mengajak kecuali untuk kebaikan. Tidaklah beliau melarang kecuali dari kejelekan. Apakah orang yang punya sifat-sifat seperti ini, wahai orang yang berakal, mengalami gangguan jiwa? Ataukah beliau adalah imam besar, penasehat yang nyata, orang mulia, dan pengasih lagi penyayang? Oleh sebab inilah Allah Ta'ala berfirman, tidaklah dia kecuali pemberi peringatan dan penjelas. Yakni mengajak makhluk untuk melakukan sesuatu yang menyelamatkan mereka dari azab dan mendapatkan pahala. Barakallahu fikum. Di dalam ayat ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, di antara bentuk istihza yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menuduh beliau itu majnun, gila. Hal ini sebabnya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam-malam naik ke bukit Safa mengajak orang-orang Quraisy untuk masuk Islam dan menyelamatkan diri dari hukuman dan adab Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka yang mendengar suara beliau langsung mengatakan, "Inna sahibakum hadza la majnun." Wahai teman-teman, orang ini gila. Bata yusawwitu hatta sobah, malam-malam teriak-teriak sampai pagi. Ya, maka turunlah ayat ini, barakallahu fikum, menjelaskan bahwasanya beliau bukanlah orang gila. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat ini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang bertugas memberi peringatan dan penjelasan tentang al-haq yang sifat-sifatnya sempurna, akhlak-akhlaknya sempurna, akal dan pendapatnya melebihi alam semesta, sehingga tidak ada tanda-tanda gangguan jiwa atau kegilaan pada beliau. Barakallahu fikum. Nah, kemudian faedah yang lain yang bisa kita ambil. Bahwa al-istihza bi Rasul sallallahu alaihi wasallam kufran akbar. Mengolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini termasuk bentuk kufran akbar, kekafiran besar yang menyebabkan pelakunya dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Barakallahu fikum. Sehingga kita harus hati-hati dalam menjaga lisan kita, ya. Jangan sampai keluar kata-kata istihza terhadap diri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, taib. Ternyata sudah adzan isya. Ya. Target kita sampai ayat 186 belum bisa tercapai. Ya. Hanya sampai ayat 184. Ya, tidak apa-apa. Biar lambat, asal selamat. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah ayat berikutnya saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang saja, supaya tidak tergesa-gesa dan supaya bisa tenang dalam menyampaikannya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.